بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد ما يؤخذ من الحديث أي الحديث 69 بعد 100 وهو حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. استفدنا من هذا الحديث فوائد، منها أنه لا ضمان في البهيمة إذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها. Faedah pertama, tidak ada dhaman, enggak ada tebusan, enggak perlu ganti rugi pada binatang ternak jika pemiliknya tidak berbuat apa-apa. Jika pemiliknya tidak berperan mutasarrifan, itu melakukan sesuatu agar merusak, itu mutasarrif. Makanya saya terjemahkan berperan. Misalnya tahu nih sapi besar, dia tusuk dengan sesuatu di bokongnya supaya segera lari dan nabrak rumah itu. Itu alaihi dhaman. Kalau terbukti dia ya tasarruf fiha. Tapi kalau tidak, apa salahnya pemilik? Sapi itu berlari sendiri, merusak sendiri. Aw lam yursilha lailan, atau tidak mengeluarkannya di malam hari. Kenapa harus disebut malam hari? Emang kalau siang hari enggak apa-apa? Al-jawab, ma takallamna bil ams. Jawabannya apa yang sudah kita bicarakan kemarin, yaitu kalau siang memang biasanya sapi unta itu dilepas di padang pasir untuk mencari rerumputan, karena ada sisa-sisa rumput, biasanya ada semak-semak belukar, ada pohon liar, dibiarkan mereka siang hari, maka wajar dilepas. Tapi malam hari tidak diikat, merugikan orang lain, alaihi dhaman. Berarti ditambah satu lagi yang kemarin, di samping syaratnya pemiliknya tidak berperan apa-apa, tidak membantu atau menggerakkan atau mengarahkan hewan tadi untuk merusak. Yang kedua, tidak melepasnya di malam hari. Maka jika tasabbaba sahibuha bima atlafat, maka jika pemiliknya melakukan sebab bima atlafat yang menyebabkan binatang tadi merusak, au arsalaha lailan, atau di malam hari dilepas, tidak diikat, padahal malam yang harusnya dimasukkan ke kandangnya atau diikat, diamankan. Fa'afsadat ala nas, kalau tiba-tiba merusak manusia atau zar'ahum, atau merusak kebun-kebun mereka, fa'alaihi dhaman, maka atasnya harus membayar ganti rugi. Faqad qayyad al-ulama itlaq hadzal hadits bi adillatin ukhra. Para ulama memberikan atau memakai qaid qaid sehingga tidak mutlak jubar. Tidak dikatakan jubar mutlak, tapi ada quyud. Ma hiya al-quyud? Ba'd al-ulama menyatakan itlaq hadzal hadits bi adillatin ukhra, qayyad al-ulama اطلاق هذا الحديث بأدلة أخرى. Para ulama membuat ikatan-ikatan dari kemutlakan hadis ini dengan hadis-hadis lain. Artinya hadis ini tidak mutlak. Alhamdulillah sudah dibahas apa makna mutlak, apa makna muqayyad. Bidhamanil mutasabbib, apa kuyudnya yang sudah disebutkan kemarin? Pelaku pemiliknya tidak ikut berperan. Kalau ditunggangin, dilarikan ke arah tertentu, nabrak sana nabrak sini, ya dia bertanggung jawab. Harus membayar ganti rugi. Karena dia berperan. Dia yang memacunya. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini adalah madhhabul jumhur. Dan apa kaidahnya yang mudah dan mencakup hampir semuanya? Nah, kelalaian pemiliknya. Bukan karena kelalaian pemiliknya. Wa dzakara ibn daqiq al-'id ikhtilaf al-ulama fi umum al-hajar. Disebutkan oleh Ibn Daqiq Al-Aid, perselisihan para ulama tentang keumuman Al-Hadar. Al-Hadar yakni tidak pakai denda atau tidak ada tebusan, tidak ada ganti rugi. Wa wasala ila al-qawli bi anna jinayat al-bahimah hadarun idha lam yakun thummata taqsir min al-malik. Hingga mereka berselisih para ulama dan sampai pada titik pendapat yang berkata bahwa kejahatan binatang ternak atau kerugian yang disebabkan oleh binatang ternak hadarun, enggak ada ganti ruginya. Idza lam yakun thummata taqsir min al-malik, jika tidak ada kelalaian dari sang pemilik. Ini kesimpulan setelah mereka berselisih para ulama, maka dikatakan hadar itu kalau tidak ada sebab dari pemiliknya atau bukan karena kelalaian dari pemiliknya. Kalimat thummata artinya hunaka. Bukan kemudian. Kamu akan bingung. Kau terjemahkan kemudian. Idalam yakun summata taksir. Kalau tidak ada di sana kemudian taksir. Kekurangan. Tidak nyambung. Ailam yakun hunaka taksir. Tidak ada di sana taksir minal malik. Berarti sama dengan apa? Sama dengan wamin thamma. Wamin hunaka. Laisa thummata taqsirin minal malik au mimman hiya tahta yadih, atau dari orang-orang yang di bawahnya. Siapa maksudnya? Hah? Man tahtahu itu siapa yang dimaksud? Pemilik adalah pemilik sapi tersebut atau unta tersebut. Baik. Man tahtahu artinya orang yang disuruh oleh sang pemilik. Tentunya pemilik unta-unta tersebut tidak menggembalakan sendiri. Dia punya orang. Punya tukang-tukang atau waktu itu budak-budak yang memang bertugas menggembala. Nih, gembalakan. Kemudian dia lalai. Membiarkan sapinya masuk kota. Maka kesalahan adalah kesalahan penggembala tadi. Maka pemiliknya harus menggantinya. Dan harus yu'addib abdahu, harus mendidik budaknya atau pegawainya. Jangan lalai-lalai kamu. Saya rugi, harus mengganti kerugian-kerugian tadi. Barakallahu fikum. Idan al-malik tentunya wa min dhimnihi man tahtahu min al-muwazzaf aw al-khaddam aw ghairi dhalik. Wa qala wa yanzil al-hadith ala dhalik. Maka hadis itu dipahami seperti itu. Baik, karena panjang di sini seperti makna al-ijmali, padahal mayustafadu minal hadis. Kalau mau dicatat sebagai faedah hadis yang ringkas, apa kalian katakan di sini? Faedah pertama. Hah? Kesimpulannya apa? Naam, la dhamana fil bahimati malam man lam yakun sahibuhu naam taqsir. Atau kita bahasa yang lebih persis dengan kitabnya, yaitu kesimpulan para ulama tadi, itu adalah kesimpulan faedah juga. Apa itu? Naam, jinayatul bahimah hadarun ma lam yakun tsummat taqsir min al malik. Naam, bahwa kejahatan, kerugian yang disebabkan oleh binatang ternak itu enggak ada hukumnya, tidak perlu tebusan, enggak perlu diganti, enggak dianggap kalau bukan karena kelalaian pemilik. Saya sudah mengikatnya, saya sudah begini, tiba-tiba terjadi apa yang terjadi, ya salah sendiri. Itu binatang, enggak bisa diatur. Yang kedua, annahu la dhamana fima atlafat bi'ruhu aw ma'dinuhu idza lam yakun mukrahan an-nazil aw al-'amil aw 'aliman bi anna fi dhalika khataran faghrahu wa lam ya'lamhu. Faedah kedua, tidak ada jaminan, enggak perlu ganti rugi terhadap apa yang dirusak atau terhadap apa yang menjadi celaka karena sumurnya atau karena galian tambangnya, kalau pekerja-pekerjanya bukan orang yang dipaksa. Di dalamnya kun mukrohan man an-nazil, yang turun ke sumur tersebut atau ke galian tambang tersebut, awil amil, atau yang bekerja di sana. Au aliman bi anna fi dhalika khataran, atau dia tahu bahwa itu berbahaya kemudian disembunyikan. Masuk aja. Aman, Pak. Aman. Masuk celaka. Maka ini juga harus mengganti. Kalau aliman bi anna fi dhalika khataran faghrahu, tahu kalau itu berbahaya kemudian ditipu. Walam ya'lamhu, sedangkan orang tadi enggak ngerti. Fa in akraha ahadan 'ala an-nuzul fi bi'rin, kalau memaksa seseorang untuk turun ke dalam sumur, awis su'ud li syajaratin, atau menyuruh untuk naik ke pohon dan sejenisnya, tapi enggak dipaksa, sukarela dengan bayaran tertentu, aw lam yakrahu walakin fihi khatar. Ikhwan ibn a'azakullah, kalau dipaksa atau ada bahaya tapi enggak diberitahu, fa'alaihi dhaman, maka atasnya dhaman, harus mengganti. Li'anna talaf hasala bisabab ikrahihi, karena kecelakaan tadi disebabkan oleh dia yang memaksanya. Au min taghririhi, atau kecelakaan tersebut terjadi karena dia menyembunyikan bahaya yang ada di dalamnya. Sumur bahayanya bukan cuma reruntuhan. Dalam beberapa sumur yang dalam ada gas, gas yang mematikan. Dan pernah terjadi yang seperti itu. Masuk dalam sumur, kemudian dia pingsan di dalam. Pingsan di dalam air. Ya mati. Tadinya tidak tenggelam, karena pingsan akhirnya tenggelam. Kalau sudah tahu seperti itu keadaannya, maka jangan engkau menyuruh orang untuk turun kecuali memberitahukan bahaya, ada gas, kamu harus pakai ini, harus pakai ini. Pakai apa? Safety, pelindung-pelindung agar dia tidak terkena racun tersebut. Nah, barakallahu fikum. Apa ringkasnya? Supaya menghafalkannya gampang. Hah? Ya Allah, kalian yang meringkas. Kan cuma dua syaratnya. La dhamana fima atlafat bi'ruhu aw ma'dinuhu ma lam yakun mukrahan aw fihi khataran wa lam ya'lam wa lam yu'allim aw lam yubdihi lahu. Dah itu aja. Terjemahannya tidak ada jaminan tebusan atau enggak ada ganti rugi apa yang disebabkan oleh sumurnya atau ma'dinnya selama bukan karena disuruh dipaksa, bukan pula ada bahaya yang disembunyikan. Itu kan yang turun. Bagaimana dengan yang tidak turun, kejeblos? Ya sama saja. Lebih-lebih lagi. Enggak ada dhoman. Siapa yang salah? Paling kita akan berkata, matamu di mana? Kan begitu. Ada sumur kok. Dia bisa terprosok di dalamnya. Tidak salah yang punya sumur. Kecuali kalau ditutup dengan sesuatu, kertas atau kain koran, kemudian dikasih semak-semak belukar di atasnya. Emang menjebak berarti. Falahi dhoman. Jangan main-main dalam masalah tersebut. Barakallahu fikum. Kadang-kadang mereka main-main bikin sumur kecil yang bukan untuk sumur, untuk mencelakakan temannya. Baik, kalau cuma segini, dia kira enggak berbahaya, nanti ketawa begitu. Dia tutup lagi, dia tutup pasti lihat ini dengan tipis-tipis. Ternyata ada yang lari, masuk kakinya ke sana dan patah kakinya. Maka yang tadi menggali harus membayar semua ganti ruginya, bayar rumah sakitnya, biayanya sampai selesai. Oh ini masih anak-anak saat bapaknya harus membayarnya. Alaihi dhamma. Demikian pula kalau dipaksa naik, kata kamu ambilkan gini-gini, enggak takut. Ayo kamu masa enggak berani dipaksa-paksa-paksa suruh naik. Ini nanti bahaya. Enggak bahaya. Kuat-kuat. Temanmu naik ke atap, kemudian jatuh. Karena enggak kuat sama sekali ini. Eternitnya. Jeblos, jatuh. Maka yang nyuruhnya, yang memaksanya harus menggantinya. Alaihi dhamman. Alaihi dhamman. Maka jangan main-main dalam hal-hal tersebut. Apalagi kalian sudah dewasa. Jangan menyuruh anak kecil kepada perkara-perkara yang bahaya. Dan mengatakan, enggak apa-apa, jangan takut, enggak apa-apa, ternyata bahaya. Ini juga alaihi dhamman. Atasnya dhamman. Ila akhirih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Agama sangat sempurna dan sangat bijak, penuh dengan hikmah. Salisan. Anahu yajib ikhrajul khumsi mimma wujida minal kunuz atau mimma wajada minal kunuz qalilan kana al mawjud atau kathira. Yang ketiga, wajib dikeluarkan zakatnya 20% atau 1/5 dari apa yang didapatkan di dalam tanah atau dari harta temuan atau istilah di Indonesia harta karun. Keluarkan 1/5. Qalilan kanal mawjud au katsira, sedikit maupun banyak. Makanya hati-hati. Jangan lupa. Kamu sedang menggali untuk menanam pohon tiba-tiba menemukan sesuatu. Sedikit pun ada zakatnya 1/5. Tentunya ini maksud barang berharga. Barang berharga. Mengapa dikatakan qalilan kanal mawjud au katsira? Ya'khud 'ala al-itlaqil hadis. Mengambil dari kemutlakan hadisnya. Wa fir rikazil khums. Tidak berkata wa fir rikazi in ida wasala nisab. Enggak. Enggak ada bicara nisab. Apa yang ditemukan keluarkan 1/5-nya. Qalilan kana au katsira. Rabi'an, khassahu ba'dul ulama bima 'alaihi 'alamatu kuffarin. Sebagian ulama mengkhususkan bahwa barang yang ditemukan itu adalah apa-apa yang ada tanda-tanda bahwa itu milik orang kafir yang dulu. Bi'an yakun min zamanil jahiliyah masalan. Misalnya dari zaman jahiliyah. Wa dzakara San'ani qaidan tsaniyan. Dan San'ani menyebutkan ikatan yang kedua. Huwa an yakuna fi ardi mawatin aw mulkun ahyahul wahid. Qayda thaniyan, dibikin kaidah atau qaid ikatan yang kedua, yaitu an yakuna fi ardi mawat. Kalau adanya di tempat yang penduduknya sudah lama mati, atau milik seseorang yang dihidupkan kembali, yang tadinya sudah mati, yang sudah tidak dihuni, kemudian digali dihidupkan kembali, ternyata ditemukan sesuatu. Fa in kana fi ardi mamluka falaysa birikaz. Kalau pada bumi yang sudah dimiliki orang, itu bukan rikaz. Innama huwa luqatah. Maka itu maksudnya bab luqatah. Barakallahu fikum. Nemu di tanah orang, maka tidak dikatakan dengan rikaz. Tetapi kalau barangnya barang yang diduga sisa sekian tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, atau sisa orang-orang yang sudah generasinya sudah hilang, dari tanda-tandanya, gambar koinnya Wilhelmina misalnya, kenal Wilhelmina? Atau Belanda, uang-uang emas dulu itu gambarnya Ratu Wilhelmina, atau ada gambar Soekarno misal, berarti sudah masa-masa lama sekali, sudah mawat. Tetapi kalau tempat dibangun baru dan kamu lihat barang-barang baru, ya berarti pemilik yang lama yang punya. Misalnya kamu kontrak rumah atau beli rumah, rumah bagus, tiba-tiba kamu ingin meluaskan ininya, boleh enggak? Oh silakan, diperluas, di dalam temboknya ada kotak berisi uang, gambarnya Soeharto, berarti baru kemarin itu. Atau emas, masih dalam keadaan bersih, temboknya dibangun oleh siapa? Oleh orang tadi. Ya, itu namanya luqatah, kembalikan pada pemiliknya. Diumumkan setahun, kalau tidak tahu, kalau sudah tahu, ya kembalikan langsung. Pak, rumah itu rumah Bapak? Iya. Yang bangunnya Bapak? Iya. Bukan saya sih, kakek-kakek saya. Ini di temboknya ada ini. Ya berarti punya kakeknya. Warisan mereka itu. Barakallahu fikum. Itu salah satu pendapat dari para ulama, di antaranya As-Sanani rahimahullahu taala. Ada pun yang lain, ada pendapat-pendapat lain tetapi lemah. Seperti kalau ditemukannya di tanah yang diduduki dari musuh, kita akan jawab itu mah lain perkara. Kalau ditemukan di daerah musuh yang sudah kita diduduki, namanya fai, bukan rikaz, walaupun sama-sama dikeluarkan 20%. Annama ghanimtum falillahi khumsahu. Sama, dikeluarkan 20%. Apa bedanya dengan rikaz? Rikaz milik penemu, tetapi yang tadi diambil dari ardun, dari bumi yang sudah diduduki oleh pasukan muslimin, maka itu dibagikan kepada pasukan muslimin. Seperti fai, seperti ghanimah. Adapun kalau luqatah, ada hukum tersendiri, yaitu diumumkan. Khamisan. Yang keempat apa ringkasnya? Ringkasnya zakat rikaz 1/5. Zakatnya rikaz adalah 1/5. Yang kelima, an yakhruj al-khumsu min hini yajiduhu. Faedah kelima, dikeluarkannya 1/5 tadi adalah ketika ditemukan. Kama huwa zahirul hadis, sebagaimana tampak dalam hadis. Fa inna nama fihi mutakamil, karena ketika ditemukan keuntungan sudah sempurna. Kamu tidak korban apapun, kamu tidak mengeluarkan modal apapun, tiba-tiba nemu dari dalam tanah peninggalan orang-orang terdahulu dalam jumlah besar. maka keuntungan sudah sempurna, maka keluarnya saat itu juga. Tidak perlu menunggu haul, itu maksudnya. Tidak perlu haul. Tadi ada ucapan faedah, tidak perlu nisab, ya kan? Qalilan kana au katsiran. Ternyata juga yang kelima, tidak perlu haul. Jangan nanti tunggu sampai setahun. Barangkali yang ditemukan ini dipakai habis. Ya berarti enggak kena zakat. Tidak. Keluarnya adalah ketika ditemukan. Karena ketika ditemukan adalah keuntungan yang sempurna. Wa ma takamala an-nama fin nama aw ma takamala fin nama la yu'tabar fihi al-haul. Apa yang sudah jelas keuntungan maka tidak perlu ada haul. Fa innal haul muddatan madrubatan li tahsil an-nama. Karena haul itu adalah satu masa yang ditentukan untuk menunjukkan perkembangan harta. Kalau ternyata bertambah bulan sampai 12 bulan, tambah banyak, keluar zakatnya. Tapi kalau ternyata kasihan orang ini, walaupun dia menghasilkan keuntungan besar di atas nisab, tetapi karena istrinya 4, anaknya 40, dia biayai semuanya, satu bulan, dua bulan, tiga bulan, habis. Yang tadi di atas nisab, habis. Untuk maisyah keluarganya. Berarti orang ini walaupun punya harta di atas nisab, tapi tetap pas-pasan. Karena kebutuhannya juga besar. Itu perlunya. Dan itu hikmahnya haul. Hikmahnya haul. Kalau hikmahnya nisab, orang yang miskin tidak keluar zakat. Orang yang berlebih keluar zakat. Hikmahnya haul untuk menunjukkan harta itu yanmu atau yanqus. Apakah berkembang atau malah berkurang. Qala An-Nawawi wa 'adamu ishtiratil haul birrikaz ijma. Kata An-Nawawi, adapun rikaz tidak terkena atau tidak diperlukan haul, itu ijma, kesepakatan seluruh para ulama. Taib, setelah dikeluarkan 20%, sisanya 80% punya dia. Dia pakai untuk keluarganya. Saking banyaknya yang beliau temukan, karena semuanya emas, kotak-kotak emas, batangan-batangan emas, masya Allah, sampai tahun berikutnya, sampai 12 bulan, masih dalam keadaan di atas nisab. Keluar zakat atau enggak? Hah? Keluar zakat. Kalau angguk-angguk berarti keluar ya? Baik, pertanyaan kedua. Kalau keluar zakat, berarti hukumnya hukum zakat rikaz atau bukan? Hah? Masa ragu-ragu? Pakainya hukum apa? Kalau hukum rikaz, kita akan bilang, kan gak pakai haul. Kenapa nunggu 12 bulan? Zakat rikaz tidak pakai nisab, tidak pakai haul. Begitu ditemukan, keluarkan 20%. Maka ketika sudah satu haul, batangan emas tadi masih tersisa di atas nisab banyak lagi. Maka tahun berikutnya atau 12 bulan berikutnya, zakat harta. Kamu punya harta kemarin, ternyata di atas nisab dan terus sampai satu haul. Maka saat itu hukumnya hukum zakat mal. Syaratnya apa? Dua. Sebagaimana zakat mal secara umum. Nisab wal haul. Nisab, ukuran jumlahnya. Haul, ditunggu sampai 12 bulan. 12 berikutnya lagi. 12 bulan berikutnya lagi. Masih di atas nisab juga. Seperti zakat mal. Kecuali kalau sudah turun di bawah nisab, tidak terkena zakat. Barakallahu fikum. Sadisah. Ayat al-fa'idah as-sadisah. Al-zahir min al-hadith annahu yukhrij minhu la min qimatihi. Tampak dalam hadith bahwa yang dikeluarkan adalah minhu la min qimatihi. Minhu, dari barang tersebut, dari apa yang ditemukan tersebut. Seperlima gak itu? 6 ya. Al-Muhim. 15 diambil. Keluarkan. La min qimatihi, bukan dari harganya. Kalau harganya itu, bendanya tetap sekian. Tetapi ini nilainya 1 miliar, maka saya keluarkan 200 juta. Itunya enggak. Enggak diganggu-gugat. Al-Dhahirna. Tampak dari hadis iya. Wa fir rikazi al-khumus. Dari rikaz, apa yang kalian temukan dari peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu, maka dikeluarkannya kalimat peninggalan orang terdahulu, karena saya mura'at qaul sun'ani. Karena saya mengimbangi ucapan sun'ani. Bahwasanya itu adalah peninggalan orang yang terdahulu yang sudah mati, sudah generasinya sudah lewat. Peninggalan-peninggalan orang terdahulu yang ditemukan tadi, barakallahu fikum, dikeluarkan dari situ 1/5. Bukan dari harganya. Sawa'un kana min dahabin au fiddah au nahasin au hadidin au ghairi dhalik. Sama saja, apakah itu emas atau perak atau kuningan atau besi. Ditemukan besi banyak berharga, tambang besi, keluarkan 1/5 zakatnya. Bagaimana kalau saya melihat tanah ini mengandung besi, maka saya gali lagi, kemudian saya bikin perusahaan pengeboran dan penggalian biji-biji besi, dan kemudian saya proses dikeluarkan. Dari mana? Dari keuntungannya atau dari jumlah besinya? Al-Zahir dari jumlah besinya. Al-Zahir, kita lihat zahir hadisnya. Wa firikazil humus. Ketika didapat sekian, keluarkan 20%. Berikan siapa yang mau, ambil besi ini buat kalian, agar kalian proses untuk menjadi pedang, baju dan besi, jadi apa saja silakan. Tetapi apa yang dia usahakan mungkin akan lebih mahal harganya, karena sudah diproses, sudah dibikin demikian-demikian, apalagi sudah dibikin menjadi besi-besi yang istimewa, Krakatau steel, tentunya lebih mahal harganya, dan itu keuntungan dia. Kalaupun terkena zakat, zakat harta nanti, setelah jadi keuntungan harta. Barakallahu fikum. Biasanya kalau ada dhohir, ada kekecualian. Dohirnya begitu, kecuali kalau begini. Ada kekecualian nggak di sini? Kekecualian ada fi dhihir, tetapi di dalam kenyataannya, wallahu a'lam. Kalau yang ditemukan barang berharga, tetapi tidak bisa dipotong, itu fi dhihir. Tapi contohnya saya belum dapat. Apa itu? Dipotong rusak, ada harganya. Apa kira-kira? Wah, ini mahal sekali ini. Begitu dipotong, nggak ada harganya. Sudah pecah. Ini barakallahu fikum. Jika ada yang seperti itu, barang berharga, dipecah nggak bisa. Dipecah hilang harganya, karena keistimewaannya dari bentuknya. Tetapi barakallahu fikum, tetap harus keluar 1/5. Bagaimana caranya? Maka saat itu kekecualian dari al-zahir tadi ila madza ila qimatihi. Kamu jual dulu. Ini laku 1 miliar, keluarkan 200 juta. Kalau lakunya cuma 1 juta, keluarkan 200 ribu. 1/5-nya. Baik. Qala faedah berikutnya. Bihadihil mizan yu'lam anna shibhahu bil fai aqrab min shibhihi biz zakat. Kalau kita lihat keunikan dan keistimewaan zakat rikaz, shibhu bil fai aqrab, dia lebih dekat atau lebih mirip kepada fai daripada zakat. sudah kita sebutkan kemarin tentang faid. Al-faid adalah barang yang ditemukan di daerah kufar setelah diduduki atau setelah dimenangkan dan mereka lari semuanya, walaupun tidak terjadi perang. Walaupun tidak terjadi perang, benteng Yahudi yang mereka tinggal di dalamnya kemudian terbongkar dan mereka lari semuanya, ditinggalkan. Maka apa yang ada di dalamnya semuanya disebut faid. Disebut faid. Ma'afa Allah ala rasulihi. Apa yang Allah berikan sebagai faid. Ma'afa Allah itu faid. Faid. Sedangkan zakat memiliki dua syarat, haul dan nisab. Sekarang rikaz mirip kepada zakat atau mirip kepada faid? Mirip dengan faid. Mengapa? Didapatkan dengan mudah, tiba-tiba wah, ada emas. Dikeluarkan seperlima tanpa haul, tanpa nisab. Berarti syibhuhu bil faid aqrab. Kemiripannya dengan faid itu lebih dekat daripada kemiripannya dengan zakat. Walidha qala kathirun minal ulama. Oleh karena itu kebanyakan para ulama berkata, inna masrafahu masraf al-faid. Oleh karena itu beberapa ulama berkata, dibagikannya berarti sama dengan apa yang dibagikannya faid. Apa itu? Yusraf fil masalihil ammah. La yusraf zakah alladhi yajhal fil aqsam al-thamani yaj'al mukanya fil aqsam al-thamaniyah li'anna ar-rikaz qad faraqa az-zakah bil umur al-atiyah. Kata mereka para ulama, karena miripnya dengan faid, maka perlakuan terhadap khumus juga seperti faid. Faid seperti ghanimah. Falillahi khumusahu wali rasulihi. Untuk Allah, untuk Rasulnya. Apa maknanya untuk Allah, untuk Rasulnya? Untuk kepentingan umum. Yang disebut hanya dua, fuqara wal masakin. Iya. Wadil qurba. Ini barakallahu fikum ghanimah. Kata beliau, maka dibagikannya tidak seperti pembagian zakat, yaitu delapan asnaf. Delapan asnaf. Tetapi dipakai zakat rikaz, karena mirip dengan faid, untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Apa itu masalahil ammah? Untuk pembangunan-pembangunan jalan, pembangunan jembatan, untuk umum. Didapatkan dari tanah kurang itu 20% untuk kepentingan muslimin secara umum. Qala li'anna ar-rikaz qad faraqa az-zakah bil umur al-atiyah. Karena rikaz berbeda dengan zakat pada beberapa poin berikut. Pertama, az-zakah la tukhraj illa min nisabin mahdud. Zakat itu dikeluarkan pada nisab tertentu. Fama fawqahu, ke atas. Pada nisab tertentu ke atas. Amma rikaz, adapun rikaz, yukhrajul khumus min qalilihi au katirihi. Adapun rikaz dikeluarkan yang sedikit maupun banyak, tidak pakai nisab. Nomor satu, perbedaannya tidak ada nisab. Nomor dua, ar-rikaz yukhraj min aynihi. Amma al-urud fatukhraj zakatuhu nuqudan. Adapun rikaz dikeluarkan dari ainnya. Dapat perak, keluarkan perak. Dapat emas, keluarkan emas. Dapat apa tadi? Kuningan, keluarkan kuningan. Ila akhirnya. Amal urud. Adapun urud, tijarah misalnya, itu zakat, perdagangan. Maka dikeluarkan harganya. Nilainya berapa, maka keluarkan zakatnya. Ya, ini nilainya saja dengan nuku dan dengan uang. Ketiga, arikas hauluhu wujuduhu. Rikas haulnya adalah wujuduhu ketika didapat. Saat itu juga sudah datang haul. Amma zakah falaha haulun mahdud. Adapun zakat memiliki haul yang terbatas, yang tertentu maklum, yaitu 12 bulan. Dan tidak wajib sebelum lewat 12 bulan. Berarti ringkasnya yang ketiga, pada rikas tidak ada haul. Yang keempat, masraf zakah, masraf al-fai. Fil masalih al-am, masraf al-rikas, masraf al-fai fil masalih al-am. Dibagikannya rikas seperti dibagikannya fai, yaitu untuk kepentingan-kepentingan umum. Wazakah tusraf fil aujuhi tamaniya al-ma'rufah. Adapun zakat dibagikan ke 8 asnaf. Yang kelima, ar-rikaz fihil khumus. Rikaz dikeluarkan khumus, seperlimanya. Adapun zakat, paling banyak fiha usur. Paling banyak 1/10. Atau malah kurang dari itu. 1/20. Wa aqall ma fiha rub'ul usur. Dan yang paling sedikit dari zakat adalah rub'ul usur. Seperapatnya 1/10. 2.5%. Paling sedikit 2.5%. Paling banyak berapa? 1/10. 10%. Nah, barakallahu fikum. Berarti perbedaan rikaz dengan zakat itu banyak. Sudah disebutkan dari ringkasannya. Satu, rikaz tidak ada nisab, tidak seperti zakat. Kedua, dikeluarkan dari ainnya, bukan dengan uang. Yang ketiga, tidak ada haul. Pada rikaz tidak ada haul. Pembagiannya juga untuk kepentingan umum. Dan yang kelima, besarnya. Yang dikeluarkan besar sekali, yaitu 20% atau 1/5. Zakat paling tinggi 1/10. Baik. Maka rikaz justru lebih mirip kepada fai daripada kepada zakat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.